aku tahu Pak engkau akan memimpin Indonesia minimum 3 periode yang akan datang. Anda akan memimpin dan di sini kita belajar kehidupan. Di sini kita belajar semua hal secara komprehensif karena manusia tidak fakultatif, semua manusia itu universal. Tugasnya hati, ada tugasnya perut. Jadi Anda harus punya entrepreneurship terhadap diri Anda. Ada masalah apapun, tahu letaknya. Kalau Anda keliru meletakkannya, Anda stres, Anda bingung. Ya, ada sesuatu yang harus kita, misalnya kita yang kita giniin apa? Kita pergi ke masjid bawa Quran kan kita giniin. Mosok konang nggo Quran ngene iki. Ya. Nah teman-teman sekalian, itu tidak hanya urusan fisik dan materi, itu urusan psikologi, kebudayaan, dan rohani. Jadi Anda jangan memasukkan sesuatu tidak pada tempatnya, volumenya pun ditentukan. Umpamanya, Indonesia ini yang ngasih nama aja bukan orang Indonesia, itu seorang sosiolog dari Swedia. Dan kita ini nggak Indonesia, Indo itu kan campuran. Indo itu kan, kita bukan Indo, kita ini asli. Jawa, asli Jawa, sudah asli Jawa, jadi kita ini bukan Indo. Tapi gini mas, Indonesia ini kalau Anda urus itu, saya punya bahan jauh lebih banyak. Kita bisa share. Teks programasi aja problem kalau menurut saya. Alinea keduanya membatalkan alinea pertama. Katanya sudah menyatakan kemerdekaan. Kedua, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan. Lo belum toh? Maksudnya pemindahan kekuasaan itu apa? Dipindahkan dari siapa ke siapa? Kapan dilaksanakan? Sampai ini tidak pernah dilaksanakan. Jadi sebenarnya belum berdik, belum merdeka. Mas, maksudnya gini, Indonesia itu seperti orang yang sudah kawin, punya anak 10, tiba-tiba ada yang buka bahwa dulu suaminya itu selingkuh, istrinya dulunya itu anu nakal juga gitu. Terus mau Anda bubarkan? Ya gak bisa. Anaknya sudah 10. Kita harus bantuin mereka untuk memaafkan sesuatu yang harus dimaafkan, untuk mereka apa yang harus mereka memperbaiki, yang harus diperbaiki. Maka saya tidak berontak. Padahal jiwaku ini berontak luar biasa. Tapi karena aku memberimu senyuman dan cinta. Loh, saya punya alasan sangat banyak untuk tidak setuju sama dari Bung Karno sampai Jokowi. Saya punya alasan sangat banyak, tapi saya tidak melakukan pemberontakan. Saya tidak melakukan, bahkan KC ini bukan kritik kepada pemerintah Indonesia. KC ini adalah orang yang menanam pohon jati, mas. Orang yang menanam pohon jati tidak seperti menanam padi atau sawu yang jual padi 2-3 bulan sudah panen, sawu mungkin 2-3 tahun. Tapi orang yang menanam jati adalah orang yang ikhlas, yang tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah menikmati hasil jati. Yang akan menikmati mungkin anaknya atau cucu, dan itu yang kita lakukan. Aku tahu Pak engkau akan memimpin Indonesia minimum 3 periode yang akan datang. Anda akan memimpin dan di sini kita belajar kehidupan. Di sini kita belajar semua hal secara komprehensif karena manusia tidak fakultatif, semua manusia itu universal. Kebersamaan kita juga ini. Nyun sewu ini, kalau selama ini yang disebut universitas adalah ada satu gedung besar namanya universitas, ada banyak kamar yang namanya fakultas-fakultas, ya, ekonomi, fisipol, farmasi, itu kamar-kamar. Dalam makiyah tidak. Rumah itu tidak ada kamarnya, yang ada pintunya banyak. Ada yang masuk lewat pintu farmasi, ada yang masuk lewat pintu ekonomi dan sebagainya. Di dalam rumah Anda campur. Emang kalau naik sepur kelihatan ini farmasi ini, ada. Kalau kita ke pasar nggak ada lagi. Kita campur. Cuman pintunya berbeda-beda. Maka pintu itu harus mengajarkan, fakultas harus mengajarkan untuk menjadi universitas. Sekarang belum ada universitas, yang ada kumpulan fakultas-fakultas. Tidak ada sarjana universitas, yang ada sarjana fakultas. Jadi memang sejak awal pendidikan ini salah berpikir. Karena Anda tidak meneruskan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kita. Anda terlalu kagum sama Barat, satunya lagi kagum sama Arab. Kan gitu. Nah, maka problem utama adalah di sini, yang jawaban kita di sini adalah kita menghormati semua masa silam kita untuk belajar agar supaya pandangan ke depanmu juga jauh dan lebih tepat. Di sini kita menghimpun kembali sesuatu yang terpecah-pecah. Orang ekonomi punya pendekatan ekonomi, orang fisikal punya pendekatan sosial politik. Loh, kamu sama bapak ibumu pakai pendekatan apa? Kamu sama tetanggamu pakai pendekatan apa? Begitu engkau keluar kampus, keluar kelas, kamu menjadi manusia utuh. Dengan seluruh pendekatan itu harus Anda pahami. Kan begitu? Tidak ada manusia sekarang, ada presiden, pengusaha, gubernur, gitu. Manusianya mana? Nah, ini gubernur mencoba menerapkan bahwa dia manusia dan semua rakyat yang di DKI adalah manusia. Kan begitu? Ini Anda perhatikan aja. Dan saya orang sebagai orang tua, ya aku mendorong dia. Pokoknya saya tidak peduli sama Indonesia gimana, itu Indonesia atau bukan, negara atau bukan, saya tidak peduli. Pokoknya selama Anda memimpin suatu urusan, Anda harus mewujudkan yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi Mas ya, saya kembalikan ke Anda. Jadi Mas, Anda jangan tertekan oleh keadaan Indonesia, jangan tertekan oleh keadaan, emang urusanmu? Urusanmu kan kerja yang benar di bidangmu itu, sama suami dan anak, sama istri dan anak-anak bertanggung jawab. Tuhan nagihnya cuma itu, nggak ada malaikat takon, hei, siapa namanya Mas Evan, gimana Indonesia kok gitu? Nggak ada malaikat nanya gitu. Yang ditanya gimana anakmu, istrimu, keluargamu, ibadahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Jadi tidak semua hal Anda masukkan di dalam hati Anda dan pikiran Anda, Anda harus ramping. Makanya ada barang yang kita bawa gini, ada yang kita kempit, gak masalah. Ada yang kita pegang, ada yang kita giniin. Kalau Anda ambil cecak bangkai, Anda pakai apa? Gini apa gini? Dan Anda jangan keliru soal itu, kalau enggak stres Anda. Betul gak? Lu gimana sih? Tuhan sudah mengajarkan bahwa kalau makan lewat mulut, ngeluarin sisa makanan, istirahat. Nah sekarang ini gara-gara demokrasi dan ketidaktertataan pengetahuan dan ilmu, selet demo. Selet sak DKI demo. Woi, kita cari keadilan, enaknya mulut itu. Kerjanya dikasih makanan enak tiap hari, selet gimana nyetok notek, cok iya. Dan gitu, harus ada proporsi, makanya kita di tema kita hari ini adalah Anda kenali dulu kamu ini ibarat binatang, kamu ini kambing, apa macan, apa cacing, apa ular. Kalau kamu ular, jangan bergerak, bercita-cita, dan jenis pencapaianmu lain dengan macan. Sampai nanti ke tingkat enak mana macan apa kambing. Semua orang mengatakan enak macan. Padahal macan itu menderita luar biasa, dan tidak ada macan yang tidak mati ngenes. Pelajari National Geographic. Semua macan mati menderita karena dia nanti kalah bersaing ketika tua, dan dia hatinya itu tidak tega semuanya makan kambing, tapi dia tidak bisa makan selain daging. Enak kambing bisa makan, bahkan memberi rezeki kepada macan untuk dimakan oleh macan. Tinggal cara pandang Anda bagaimana, gitu loh Mas. Jadi menurut saya Indonesia ini Anda maafkan, Anda sayangi. Saya ini Mas semakin tua semakin saya tahu bahwa saya tidak akan boleh marah. Tidak akan saya marah, saya tidak akan sakit hati. Kamu bully saya tidak ada masalah. Gara-gara ke KPK dintekno aku. Gara-gara Anies, siapa-siapa? Novel Baswedan di sini, saya dihabisin di media massa. Saya bilang, untung orangnya tidak ketemu. Kalau ketemu saya tak kasih tahu, kok baru tahu kamu kalau saya jahat. Memang, sudah lama saya kafir, goblok ini. Sesuai hati. Saya lebih buruk dari yang Anda tuduhkan. Saya lebih buruk. Terus gini Mas, emang kalau saya bilang saya buruk, terus saya buruk benar? Emang saya baik atau buruk siapa yang menentukan, kamu apa saya? Ya bukan kamu, bukan saya. Kamu kan murid, aku murid kok. Saling ngasih rapot, yang ngasih rapot guru. Emang Tuhan kamu, emang saya Tuhan, kan gitu. Ada hak Tuhan, ada hak manusia, ada hak kholik, ada hak makhluk. Jadi gak apa-apa mas kamu bully saya. Jangankan dibunuh, saya gak apa-apa. Bahwa saya tidak terbunuh, jangan salahkan saya. Karena aku tidak berkuasa atas nyawaku maupun nyawamu. Jadi ada pembagian tugas dalam kehidupan. Tuhan bikin padi, kamu bikin beras. Kamu menasikannya, menasi gorengkannya. Jangan Tuhan suruh goreng nasi. Benar ya mas ya? Makanya di Maknya itu kita merdekakan sedemikian rupa. Ya, sampai orang dari Senayan datang ke sini coba pakai celana yang sudah sobek-sobek. Loh, saya lebih bangga didatangi dia daripada yang alim-alim ini. Nek Anda kan sebenarnya tidak perlu kesini langsung masuk ke suarga. Iya, teman-teman kita yang alim-alim, yang hebat-hebat, yang apal ayat-ayat itu ngapain lu masih di sini? Kok sudah masuk surga aja sekarang? Sekarang itu kamu gendul-gendul korak-korak. Kalau saya belum pantas, maka saya kumpul dengan orang yang sesama belum pantas. Kalau yang sudah, yang tiap hari Anda kafir, bid'ah, musyrik. Kamu tuh ngapain di sini? Kamu tuh kan ahli surga. Kok masih di dunia itu? Ini tempat orang belajar bersama agar supaya suatu hari Allah menerima kita di surga. Masih belajar. Yang sudah jelas masuk surga jangan ikut campur di sini. Nanti kamu ikut loh nanti. Terpengaruh sama anak-anak ini. Wong itu keramas belum tuh 2 minggu sekali. Ya mas ya. Nah, Nis, Bapak Nis, aku terbiasa nulur Nis ya sepurane ya. Karena dari dulu. Nomor satu di Maknya ini harus gembira. Syukur, bahagia. Dan saya lihat, kalau saya lihat foto-fotonya ya, judulnya, ada-ada gak gembira dok bahagia. Teman-teman sekalian ya, dia kan jengkelin kemana-mana. Dan sekarang masa sinau bareng kita tuh meningkat sangat tajam. Jadi kalau dulu 10 ribu, 15 ribu, sekarang 30 ribu, 40 ribu, di mana-mana. Dan ingin saya, emang saya punya daya tarik untuk Anda duduk di sini sampai jam 3? Aku tidak punya tuh. Begitu saya mengaku bahwa saya yang berjasa atas Maknya, saya batal. Emang saya bisa apa? Kalau Anda kasih air saya tiup, emang saya tiupan saya bisa menyembuhkan Anda? Ini kan cuma ajaikan, Allah itu memang lucu-lucu. Satu suruh didorong untuk mintau di sebul, tak sebul. Terus emangnya terus kalau saya sebul terus sembuh? Enggak, kita tuh dikerjasamakan supaya menyatu di antara kita, terus Allah yang melaksanakannya. Allah fa'al lima yurid. Dia maha bekerja atas apa yang dia kehendaki. Dia mengendaki Anda datang, difasilitasi oleh Allah, digembirakan oleh Allah, dan saya ditugasi untuk menggembirakan Anda. Soal ilmu, ilmu jangan ada yang GR, ilmu milik Allah. Kebenaran bukan milik kita, milik Allah. Anda diciprati dikit-dikit. Yang milik Anda itu cuma satu, cinta dan pengabdian kepada dia. Kalau kebesaran, kita tidak butuh kebesaran. Ya, tidak ada mas. Tidak ada kebesaran di sini, tidak ada kehebatan. Tidak ada apa? Kepandaian. Pandai apa? Pandai apa? Tidak semuanya pandai apa? Kok neseng kari neseng pandai apa? Emang pernah kamu kursus mising? Oh kan jodoh, matu dewe. Kita gak punya kepandian apa-apa, jadi Maknya ini ajaib. Ini yang ajaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak kecil-kecil di daerah-daerah, sampai jam 3 pagi, ibu nang gendong, bayi abang, ikut salaman. Dan salamannya, Pak Anies, salamannya arah-arah Maknya itu kreatif. Jadi kalau salaman dok kan waktunya bisa 1 jam, tapi ini kan satu orang 3 paket. Mari salaman, aku didekep, terus tanganku dicubuk, diusap-usap, terus anak meneh, cak, pah, gak pernah mikir, ngabung-ngabung cak, pah, garu-garu cak, pah, gak pernah mikir, gini, ketak-ketak, pah. Kalau Anda tidak mengerti apa yang terjadi, Anda hanya sebut itu kriminal. Loh, kriminal bagaimana? Kriminal bagaimana? Dia butuh radikalitas atas badan dan jiwanya. Betul gak? Radio kalau tidak bunyi, Anda apakan? Masa radio diimbau, radio bunyi dong. Ya radio dicepuk. Makanya banyak anak-anaknya minta saya cepuk. Dan ya Allah matur nuwun cepuk. Jadi aku itu kan tukang cepuk yang penuh kemesraan. Yang paling sekarang saya, sampai sekarang saya belum bisa tuntas total melaksanakan adalah harus ngene iki Mas. Cak. Minta dilucai. Saya belum tega, belum tega. Jadi akhirnya saya transformasi secara bertahap. Dan saya ini kan saya umumkan supaya maksud saya supaya Anda tidak melakukan itu ke saya. Tapi makin. Saya bilang saya bukan kiai, kamu bukan umatku. Umatku. Yang itu, Anda bukan umatku. Anda umat Muhammad. Betul kan? Aku tidak punya umat, aku ini pengikut Muhammad. Nabi sudah tidak ada tapi nubuah terus. Saya tadi tanya sama Pak Anies, komplikasi masalah di Jakarta atau di Indonesia hari ini dibanding zaman Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa lebih parah mana? Zaman Nabi Muhammad sing muslim jelas, munafik jelas, musyrik jelas, ya tak? Kafir jelas. Sekarang? Sekarang kafir ya khutbah. Kafir dalam arti kualitatif dan akliyah, ruhiyah kafir, tapi budaya dan sosial dia muslim. Bisa juga tak? Uangnya saya ini Mas Delok, ini gula tak? Pak yang sangat suka. Nah, kenapa waktu itu masih simpel masalahnya ada Nabi kok sekarang tidak ada? Hei maksudmu, gitu kan? Saya niru Madura loh ini. Kalau mau dia marah, aduh, wani-wani ke botol, kalau niru sama Madura. Karena Madura berani gitu nih, berani ngejek Tuhan. Mana katanya Rahman Rahim? Kok saya sampai Madura udah dapat ikan, mana? Rahmannya mana, Rahimnya mana? Kasih sama Allah. Maksudmu berapa kata malaikat mewakili Allah? Kamu minta ikan berapa? Ya lima lah, dua untuk saya, istri saya, tiga untuk anak saya, dikasih lima. Dikasih lima, cepluk, ikannya naik sendiri. Masih gini, lima benar. Ya jangan sabut lah. Ya Rahmannya lima, Rahimnya lima lah. Kasih sepuluh. Bantah terus sampai akhirnya Tuhan nyasi ikan sampai memenuhi perahunya kan gitu kan. Akhirnya dia tidak bisa naik perahu karena penuh ikan, akhirnya perahu yang naik pundak dia. Pinggir, Anda sudah tahu ceritanya, cuma tak ceritain lagi karena tetap lucu. Itu namanya kreativitas. Anda pikir Anda kesini untuk mendengarkan apa yang belum Anda tahu. Anda justru ingin mendengarkan yang Anda sudah tahu, tetapi menikmatinya dengan cara yang baru, betul? Sampai akhirnya ke darat, begitu mendarat di pantai, ada asap mengepul. Loh, itu di desa saya itu. Baru tanya, loh, kayaknya rumah saya. Ada orang, cak, oma sampai yang kopong. Langsung dia wajahnya tegang, menghadap ke atas. Keluar. Mbok proporsional. Tadi kan kita punya masalah di laut, kenapa dibawa ke darat? Tuhan nggak ngerti konteks gitu kan. Ya nanti departemen-departemen kan beda-beda, BUMN sama kan beda. Ya gitu loh Mas. Ya Mas ya. Jadi Anda di sini nomor satu gembira. Kalau Anda gembira, wahyu masuk. Loh, apa aja wahyu setelah Muhammad? Setelah Nabi-Nabi? Loh, awan dikasih wahyu kok. Wa auha ila nahli, dan aku mewahyukan kepada lebah-lebah. Berarti mungkin enggak kerbau juga dapat. Apalagi sampean. Sampean bukan kerbau kok. Tapi jelas manusia, berarti punya hak wahyu. Mas meskipun wahyunya tidak regulatif seperti kepada para nabi. Sebab kalau sampai dikasih wahyu semua dan diperjelas semua sampai manipulasi. Saya ini dikasih wahyu oleh Allah, saya harus jadi gubernur. Terus kasih nolak apa wahyunya Allah. Nah sing susah sing jomblo-jomblo. Datang ke rumah calon mertua, Pak, saya semalam sholat dan saya dapat wahyu dari Allah, saya wajib mengawini anak bapak. Ada regulasi, ada administrasi, kan gitu. Itu. Tapi nubuahnya terus sampai hari ini Allah terus berfirman. Sampai hari ini Allah terus memberi ayat-ayat. Gitu. Sampai hari ini terus menerus. Tinggal kamu kapan. Daya tangkapmu terhadap ayat tergantung tingkat software-mu. Kan gitu. Tingkat. Jadi kalau Nabi memang software-nya apa itu jenenge, Gus? Gus Ganek Tera hadis, anunya tingkat kecanggihan, kelembutannya, resolusinya sangat tinggi sehingga dapatnya segitu juga. Tapi kalau kita kan WS, DOS, ya oleh ya masa itu ini. Tapi dia terus, anu terus. Maka saya selalu menyarankan kepada Anda, mudah-mudahan MUI tidak marah kepada saya. Belajarlah membaca ayat-ayat yang tidak difirmankan. Misalnya satu kejadian, Musa membelah laut. Ya Musa idil biasa kalpatan. Wahai Musa, pukulkan tokatmu ke laut. Musa ikut tok perintah. Emang air gak diperintah. Cuman Musa doang. Ada ayat berikutnya tapi gak diomongkan. Wahai air, membelahlah begitu engkau disentuh oleh tongkat Musa. Agaknya cuman kak kondok-kondok dapurmu. Ya lah ya? Ya udah. Akan gak Mas? Loh, kalau air gak diperintah oleh Allah, membelah dia. Enggak. Cuman Anda jangan merasa pandai. Nabi Musa tidak akan sombong karena bisa membelah laut. Emang Nabi Musa bisa membelah laut? Gak bisa. Gak bisa. Kalau gak percaya, mari kita kembali ke zaman Nabi Musa. Setelah dia membelah laut, terus pulang bareng, besoknya yuk tentang teman mari. Sampai menginginnya jarak, pegak belah-belah. Demikian juga Ma'iyah, Mas. Ma'iyah ini bukan karyaku. Bukan ciptaanku, bukan copyrightku, bukan hakku. Ini Allah yang mencintai Anda karena Anda mencintai Allah. Surat Al-Ma'idah 54. 51-nya sudah tahun berapa itu? Kalau mereka murtad akan aku datangkan kaum yang baru yang aku cintai. Dasarnya itu, aku cintai kata Allah dan mereka mencintaiku. Dan mereka bersikap lemah lembut. Bersikap apa? Adilah. Adilah alal mukminin, wa aiza alal kafirin. Itu ya. Sami terjemahkan bersikap tegas pada orang kafir. Padahal ada ayat lain, azizun alaih ma'amidum. Artinya, ma'am itu tidak tega kepada penderitaan umat, kepada penderitaan manusia. Maka aizah dari kata aziz juga. Terjemahan saya adalah Anda tidak tegaan sama orang yang salah, Anda tidak tega sama orang kafir, Anda tidak tega sama orang jahat, Anda tidak tega sama orang yang rakus. Itu loh. Saya hari ini pendapatan saya rasa tidak tega, rasa bersalah terus-menerus kepada Allah. Maka saya terus berbuat baik supaya saya enggak ditolak-tolak amat sama Allah. Bayangin masuk surga enggak disapa. Bayangin, sudah di surga kita selawatkan ya Nabi, terus bisa lalu lihat terus rasa kita aku di karena Allah. Awas kamu jangan masuk surga kalau Allah enggak ngelirik enggak dulu ya, enggak enak atau mending di neraka sekalian di neraka tapi iya rasanya ada masih lumayan, di surga enggak disopo susah ini Mas ya. Itu ilmu hidup. Ya Mas Anies mohon terima kasih atas kedatangan beliau sampai larut malam seperti ini. Insya Allah besok pagi Anda lebih sehat dari hari ini. Karena dimana ada ilmu kesehatan sudah terbit buku mengenai kesehatan saya oleh Dr. Hasman dari Bontang. Ya, betul gini. Tapi tolong jangan anggap saya lebih sehat dari Anda. Dan saya sudah bilang di epilog, saya bukan orang sehat. Saya hanya orang yang sampai hari ini belum dikasih sakit oleh Allah. Itu hakikatnya begitu. Jangan bilang kamu sehat, aku sehat toh. Gitu ya. Enggak, aku enggak sehat. Aku cuma belum dikasih. Kita tadi siap-siap kapan-kapan. Siapa tahu nanti saya kasih sakit. Tapi karena kita sadar gitu terus, kata ego, karena Allah gitu kan. Gitu lah mas. Sama suami gitu. Sama suami janjiin macam-macam. Mas ujuk sampean, ini iya karena aku tua, iya karena selain. Ini hanya untukmu mas. Dan aku tidak meminta kepada siapapun yang lain. Itu sama suami. Jadi begitu suami pulang, mas, iya karena aku tua, iya karena selain. Oh jaluk tak gitu kan? Itu saya dimarahi loh sama ulama-ulama. Al-Quran kok divulgar? Vulgar apa? Suami istri kok vulgar? Makanya kenapa tadi mereka ngomong bebas sama Mas Anies? Ada tiga rumus dalam Islam. Kalau engkau masih jauh, ayatnya menurut saya, wudhu ila sabili robbika bil hikmah. Harus pakai kebijaksanaan. Kalau engkau masih belum kenal sama Mas Anies, ketika awal-awal jadi gubernur, harus bijaksana. Kalau sudah mulai dikenal orang, baru berlomba baik, berlomba berbuat baik. Kalau sudah dekat, omong terang-terangan tidak masalah. Yang kedua tadi Fasadul Khairat, yang ketiga adalah Kuril Hakko Walakwanamur. Maka dia dengan tenang dia ngomong, bayang mana gelandangan teko Senayan. Ya, gurung karuan adusa ulan bisa. Kalau gubernur ini ngomong kayak unu, ya, sing situ katoan pisan. Ketemu gede gak jelas. Gubernur ngomong kayak unu, kenapa? Karena hatinya mereka sudah menyatu dengan hatinya Mas Anies. Tidak segan-segan ngomong apapun terus terang. Karena sudah sangat tegas. Itu ya. Oke. Alhamdulillah Mas Anies ini sudah terlalu malam. Sampean sudah pasti kita senang kalau beliau bertahan di sini sampai akhir ya. Tapi kalau anytime beliau pulang, Anda tidak boleh ngesulo. Meskipun Mas Pak Anies masih kangen ya, enggak apa-apa gitu ya. Jadi insya Allah mereka mulai hari ini kangen, mereka besok akan. Loh kalau Pak Anies kesini misalnya dua Anda datang, satu datang, ya apa itu ya? Konsolidasi lagi, kamu Anda tanya lagi, Pak itu masih yang di Senayan, masih loh pedagang kan gitu, ditagih lagi. Enggak apa-apa itu mas ya? Pulau Parani, Pak. Iya. Pulau Parani, Tengganu, kok kantornya bawah. Bener ya, Pulau Parani. Loh, terus satpamnya piye kalau gitu? Nah, saya kasih tahu ya, datang ke kantor Pak Anies, pakaian seperti itu ditolak sama satpam, ya. Terus pulang. Pulang, Anda pakai celana normal, baju normal, rapi, gitu. Terus sampai, nyilih. Nanti sampai sana lagi, terus Anda ketemu satpam, diterima. Begitu diterima, Anda copot baju Anda, celana Anda, jejerno cangkemnya. Ya. Terus satpamnya ngesuruh, kenapa kamu ini? Loh, kan yang diterima pakaian saya, ini bagaimana? Ya. Gitu loh mas, itu kan dari cerita Nasruddin Hoja, itu kan gitu. Pokoknya kalau ditolak orang karena pakaian, kembali, pakai pakaian baik, saya itu kalau disuruh makan celana itu suara itu kalau jangan nih cepet ngurung dulu kan yang sampai terima kan pakaiannya bukan saya gitu. Moga-moga diterapkan betul besok. Akhirnya dianggap harus satu PP nampak saya kira. Tepuk tangan untuk Pak Anies dan semua.